ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan. Ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara dan ku tenang.